الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عندك يا أخنا أبا صفية عسى تنقسم لكم وهما kisah watama. Indah ya Aba Luqman, mah ya asa anna kisah. Nah, disitu yang lebihlah dia setelahnya itu ilnya il. Setelahnya fiilnya. Maksudnya anna kisah itu apa? Maksudnya tidak sempurna. Juga masdar mufrad. Hendak ya kana Abdullah ma ya asanna kisah. Seperti kana. Seperti kana. Berarti apa? Tidak cukup dengan marfu'nya, la taktafi bi marfu'iha. Nah, beramal seperti amalannya kana, tapi memiliki kekhususan. Kekhususan asa dan saudara-saudaranya apa dibandingkan dengan kana ya akhana Pak Usman? Banabila, bedanya apa asa dengan kana? Sama beramal seperti amalan kana, tapi ada perbedaannya. Apa itu ya khana banabila? Khobarnya berupa fi'il masdar. Khobarnya berupa fi'il mudhari yang diiringi dengan an. Mahiya asad na'tama. Ya bapak. Nah, kita membutuhkan khobar. Nah, bagaimana mengetahui ciri-ciri bahwasanya asa itu tamah? Sudah ya kana, Pak Ibrahim. Pada asa, setelah asa an dan fiilnya. Contohnya asa an yahdina rabbi, asa an yahdina li rabbi. Nah, pada jawaban pertanyaan kaifa Muhammadun, asa ayyakuna ahsana, asa di sini naqisah atau tamah? Asa ayyakuna ahsan. Nakisa. Nakisa. Anda kaya akhwana. Mbak Sofia. Kaifa Muhammadun al-an. Asa ayyakuna ahsan. Asa di sini nakisa atau tama? Tama. Nah. Divinci. Ya Mbak Royhan. Nah, kisah jika isimnya ditakdirkan dhamir mustatir. Jika tidak ditakdirkan, maka dia tamah. Baik, lan nastamir hawil asana kisata ila tamatin fima ya'ti. Indah ya khana Abu Luqman al-awwal. Saita ayya'uda wadan. Ya, wata. Saita ayya'uda wadan. Saita memaksa itu mudah. Syaitan tak udah badan. Syaitan tak udah badan. Jadi apa? Asa itu. Pak Abdillah, jawabannya apa? Asa anta uda godan. Naam, asa anta uda godan. Mudah-mudahan engkau kembali besok. Taknya dihilangkan. Isimnya dihilangkan. Karena sudah terkandung pada anta uda. Atani Pak Usman. Asallahu. Asallahu. Jadi Enggak berubah kalau asa Allah. Contoh di atasnya itu loh. Sana kisah asatama asa ayat asa an yaghfira yaghfirallahu li, nah, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Salis sau sau ya ya kita jadi gimana teman-teman kita, mudah-mudahan mereka menghadiri pelajaran. Jadi aina zumalauna asa ayyuhal. Nah, isimnya dibuang, wawunya jangan ditempatkan di situ. Menjadi asa ayyuhdurud darsa. Kalau asau berarti itu isimnya naqisah. Rabi banyak panjang. Asaina ayat tamat durusa. Jadi kaifat talibatu al-jududu asa ayat tamat durusa. Al-awalu. Al-awalu. Asaita anta'uda gadan. Asaita anta'uda gadan. Asa anta'uda gadan. Asa'antamu dan badan. Athani. Asallahu an yaghfira li. Asallahu an yaghfira li. Asa'an yaghfirallahu li. Asa'an yaghfirallahu li. Athalith. Athalith. Aina zumala'una. Aina zumala'una. Asaw an yahduru darsa. Asaw an yahduru darsa. Aina zumala'una. Aina zumalana asa ayah durud darsa. Asa ayah durud darsa. Arabi. Arabi. Kaifat talibatul jududu. Kaifat talibatul jududu. Asaina ayyabhamna ad-durusa. Asaina ayyabhamna ad-durusa. Kaifat talibatul jududu. Kaifat talibatul jududu. Asa ayyabhamna ad-durusa. Asa ayyabhamna ad-durusa. Taibalan. Awil asa tama ila naqis fi ma ya'ti. Awal awal asa al-nukbala dirasat dirasat ulul ulia ulia artinya diterima di pelajaran yang tinggi. Nah. menjadi asaina an musbala firasatil ulia tani asa antusafiri mana menjadi asaita antusafiri mana asaita safiri apa asad wah asad gimana tu safiri itu kan anti berarti asaiti artinya semoga kamu sabar besok kamu perempuan salis salis asa ayas mahadin lana bil insirof semoga kepala sekolah mengizinkan kita untuk insirof untuk pulang. Paling artinya untuk pulang asaina ayas maha kok asaina asa ayas maha lana kok gak berubah isimnya di kedepan asal mudir nah ayas mahalana bil insirof nah Robi asa ayat akhirnya artinya semoga kaum sini bersatu menjadi Imun. Nah, an ada annya. Nah, asa al muslimuna ayyattahidu. Nakra al awalu. Al awalu. Asa an nuqbala fid dirasatil ulya. Asa an nuqbala fid dirasatil ulya. Asaina an nuqbala fid dirasatil ulya. Asaina an nuqbala fid dirasatil ulya. Asani. Asa an tusafiri gadan. Asa an tusafiri gadan. Asaiti an tusafiri gadan. Asaiti an tusafiri gadan. Salis. Salis. Asa yasmah lana al mudiru bil insiraf. Asa yasmah lana al mudiru bil insiraf. Asa al-mudiru ay yasmah lana bil insiraf. Asa al-mudiru ay yasmah lana bil insiraf. Ar-rabi. Ar-rabi. Asa ay yattahid al-muslimun. Asa ay yattahid al-muslimun. Asa al-muslimuna ay yattahidu. Asa al-muslimuna ay yattahidu. Adakhil asa fi jumlataini min insya'ik ala antakuna nakisatan fil ula wa tamatan fil ukhra. Indah ya, kenapa isya? Nakis. Nakisah dan berarti. Asa Rabbi iyat bilu dunubi. Apa itu? Artinya? Aku berharap. Mudah-mudahan Rabbu. Aku mengat. Ayak fira dunubi. Ah, menjadi. Asa ayat firo rob di dunubi. Nah ya Pak Lukman. Buat sendiri. Oh, iya. Contohnya enggak ada gimana? Asa asa ummi asat asat ummi ai yat'imuni Quran. Apa artinya? Semoga ibuku memberiku makan besok. Tiap hari nggak dikasih makan. Saya bikin sendiri. Asad umi an ta'udah badan. An ta'udah badan. Mudah-mudahan ibuku besok kembali. Menjadi asad an ta'udah ummi serta se fadukul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah oleh kalian siksaan itu dengan sebab apa yang kalian dengan sebab kekufuran kalian. Maknanya di sini mamas dari bukan mausulah ya. Kalau mausulah berarti dengan apa yang dahulu kalian kufur. Tapi kalau ma'nya masdariyah berarti apa? Dengan sebab kekufuran kalian. Diartikan masdar. Hadhihi ma'al masdariyatu bima kuntum takfurun ay bi kaunikum. Karena yakunu masdarnya apa? Kaun. Antum jadi kum. Bi kaunikum takfurun. Itu cara menjadikan masdar mu'awwal. Fi'ilnya dicari masdarnya. Kana yakunu kaun. Nah, bima kuntum takfurun maknanya bikaunikum takfurun, dengan sebab kekufuran kalian. Ba'da man tahadis sholah ay ba'da intiha is sholah. Intahat, intaha yantahi masdarnya apa? Intiha. Ba'da ma intahat as sholah itu maknanya ba'da intiha is sholah. Sama dengan an ya. Dari sisi membalik atau bisa mentakwilkan fi'ilnya ke masdar sharih. Qala ta'ala lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Mereka mendapatkan siksa yang pedih, yang dahsyat dengan sebab mereka melupakan hari perhitungan. Binisyanihim yaumal hisab. Faham ya ma masdariyah. Al-ashir fa'amma alladhina swaddat wujuhum akafartum. Huna jawabu amma mahduhun takfiruhu fayuqalu lahum. Fa'amma alladhina swaddat wujuhum fayuqalu lahum akafartum. Faham ya? Jadi ada jawabnya amma. Fa'amma alladhina swaddat wujuhum fayuqalu lahum akafartum. Adapun orang-orang yang menghitam wajah-wajah mereka, dikatakan kepada mereka akafartum. Apakah kalian kufur? Al-aya. Al-hadi asyar hati mudhari'a faqada. Datangkan fi'il mudhari' faqada. Indah ya fana. Alhamdulillah. Mudhari'. Iya. Ya faqada. Yafkudu. Cuman ada tiga. Bisa yafkudu, yafkidu, atau yafkudu. Pilih yang mana? A, B, C. Silahkan dilingkari. Mana yang benar? Pak Usman. Fakoda yafkudu. Indah ya, Pak Abdillah. Yafkudu. Ah, Abah Nabilah. Antalaha. Fakoda yafkidu. Naam. Ahsan. Dari mana antum taunya? Katanya siapa? Mencari-cari. Mencari-cari tanya siapa? Cari di kamus. Mau nyari catatan punya orang. Ngepek. Dari ayat itu loh. Kisahnya Nabi Yusuf ya. Nafkidu wa al-malik. nafkiru. Istaka indah Abu Abdullah. Istaka yas taku. Apa artinya? Nggak tahu. Istaka apa artinya ya Pak Ibrahim? Sudah lewat ini. Ya bunayya, faris farrat ahsnanuk ala tastak. Apa? Apa istak? Siwak. Bersiwak. Sok gigi. Ma makna wajnah ya Aba Raihan? Ma makna wajnah ya Aba Sofia? Bila Robi ya? Mana? Bagian yang paling menonjol pada titik. Nah. Arabia. Arabia. Iya, pertanyaannya pakai bahasa Arab kok. Antum kan punya kamus Ma'ani kan, tinggal ditetek wajnah. Tet. Keluar titik dua, titik-titik. Boleh di situ wajnah ya. Oh, belum nyari berarti. Martafa'a minal khaddain, apa yang menonjol dari dua pipi? Martafa'a minal khaddain. Ma jam'uha? Jamaknya apa? Jamak mu'annas, wajnat. Wajnat. Nah. Tambah alif ta. Taib naktafi, alhamdulillah selesai dari pelajaran yang ke-24. Kita lanjutkan sore. Tasriful misal min babi fa'ula yaqulu. Ini misal itu apa ya Hanaba Isa? Kalau ain fi'ilnya huruf illah, apa namanya? Kalau lam fi'ilnya huruf illah, ina nakis. Wajuha ya wujuhu ikraw. Wahid isnain talatha. Wajahatan wajihun maujuhun ujuh la taujuh maujihun maujihun mijahun ujia yujah. Mati maklum. Wajuha wajuha wajuhu wajuhat wajuhata wajuhna wajuhta wajuhtuma wajuhtum. Mudhari maklum. Yaujuhu yaujuhani yaujuhuna. Taujuhu taujuhani taujuhuna. Masdar. Isim fa'il. dari wajihuna wajihatun wajihatani wajihatun si maf'ul wajuhun wajuhani wajuhuna wajuhatun wajuhatani wajuhatun amr aujuh aujuh nahi zaman makan mawjihun mawjihani mawajihun hurum sharif mawajih isim alat bijahani mawajihun madhi majhul Al-i'lal. I'lal itu apa ya, Fana? I'lal itu apa? Sudah sering dengar i'lal itu apa? Lalu itu apa ya, Abdillah? Proses yang diperlukan supaya kata itu mudah diucapkan oleh orang Arab. Baik. Lalu itu apa ya, Hana? Mengganti atau merubah. Ilah. Membuang huruf ilah, menggantinya. Atau mensukunnya. Qalbu hatfu harfilillah au qalbu au taskinuhu. Nah, ada tiga. Apa? Membuang, merubah, atau sukun. Nah. Di dalam bina ini hanya ada satu elal untuk isim alat ya. Untuk semuanya tidak ada kecuali ini saja. Yaitu isim alatnya mijahun. Jelaskan elalnya ya Afana. Mijahun asluhu mijahun. Lawin alun. Kulibatil wawu ya'an li munasabah au li wukuiha. Di sini perhatikan wawunya dirubah jadi ya qalbu ya merubah huruf illah. Baik, pada pun amsilah nanti dicari contoh-contoh ini dan artinya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillahirrahmanirrahim.